pikiran hati, cinta dan sayang, cuma namo kasih pakitan. Liangan api muka, lupa dok muka setia. Siang malam tak puji panganan, lupa dah puji luna maya. Riki mau tidur kita, mesti liat apa foto. Rupanya pun ku tak behati. Walaupun tak liat panganan, baku kerenan orang lain, ditambah dorang bebaku sayang. Yang bikin mandiri ni hati, mandiri hati. Ternyata sayang, cuma namo kasih pakitan. Liangan api muka, lupa dok muka setia. Siang malam tak puji panganan, lupa dah puji luna maya. Riki mau tidur kita, mesti liat apa foto. Bebaku sayang, yang bikin mandiri ni hati, mandiri hati. Ternyata ada yang lain, ada yang lain. Bukan cuma yang tak ada liat. Yang mana obrolakan cinta, so ada putih, so ada mungkin, semua dona bebaku sayang. Yang bikin mandiri ni hati, mandiri hati. Ternyata ada yang lain, ada yang lain. Bukan cuma yang tak ada liat. Yang mana obrolakan cinta, so ada putih, so ada mungkin, semua dona sapurata. So ada putih, so ada ungke, semua dona sapurata.